Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di halaman 179, ya. Uslubul qasami, uslub qasam atau gaya bahasa untuk membuat sumpah. Yang pertama, ta'rifu uslubil qasami. Definisi uslub qasam. Uslubul qasami min asalibi at-tawkili wa huwa yatakunu ya min adatil qasami wal muqsami bihi wa jawabil qasami. Uslub qasam termasuk ya salah satu dari uslub-uslub taukid, dan dia ya tersusun ya dari perangkat qasam, sumpah, muqsam bih yang disumpah ya dengan huruf qasam tersebut, dan jawab qasam. Mislu contohnya, wallahi lan yudhi'a haqqina, ya, demi Allah ya dia tidak akan menyia-nyiakan hak kita. Waw ya, di sana wawul qasam Allah ya lafzul dalalah ya muqsamu bihi ya muqsamu muqsamun bihi majrurun ya bil kasrah, Allahnya muqsam bih. Lan yudhi'a haqqina ya jawabul qasam, jawabul qasam. Ya wa fima yali syarhu likullin min arkani uslubil qasami as-salasati. Berikut ini ya penjelasan dari masing-masing rukun uslub qasam yang ada tiga. Yang pertama, ada watul qasam, ya, perangkat qasam atau sumpah. Ada watul qasami hiya, perangkat qasam adalah al-wawu, al-ba'u, at-ta'u, wa hiya hurufu jarrin, ya, tujarru ma ba'daha. Semuanya adalah huruf jar dan dia memajrurkan isim setelahnya. Wala tadkhulu ta'u ya wala tadkhulu ta'u illa ala lafzi dalalati Allah. Dan ya huruf ta itu tidaklah masuk kecuali kepada lafaz jalalah saja, yaitu Allah. Rukun yang kedua, al-ba'u al-muqsamu bihi al-muqsam bih. Yakunul muqsamu bihi ya, adata lafzil jalalati Allah au ya au ba'da al ya ba'da al alfadil lati ya, jara isti'maliha ya kamuqsamin bihi mislu haqqika hayatika ila akhir dan seterusnya. Ya, muqsam bih biasanya itu lafaz dalalah Allah atau sebagian lafaz yang biasa digunakan ya sebagai muqsam bihi, yaitu sesuatu yang disumpah ya disumpahi ya. Misalnya hak rika ya demi hakmu, hayatika demi kehidupanmu dan seterusnya. Ya secara bahasa itu diperbolehkan, namun secara syar'i itu terlarang karena hanya boleh bersumpah dengan nama atau sifat Allah saja. Al-jim, yang C, ya rukun yang ketiga, jawabul qasam, ya, jawab qasam. Yakunu jawabul qasami imma jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Jawab qasam bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Fa idza kana jawabul qasami jumlatan ismiyatan musbatatan wajaba ta'kiluhu bi inna wa billami au bi inna ya, wahidah wahdahu ya wahdaha. Apabila jawab qasamnya ya merupakan jumlah ismiyah positif, maka wajib memberi taukid dengan inna ya, atau lam ya dengan inna dan lam ya atau dengan inna saja sendirian. Misal contohnya wallahi ya wallahi Inna inna fa'il al khairi la mahbubun. Ya, atau wallahi inna fa'il al khairi mahbubun. Demi Allah, sesungguhnya pelaku kebaikan itu disukai. Jadi bisa menggunakan inna dan lam atau menggunakan inna saja. Wa idza kana jawabul qasami jumlatan fi'liyatan musbatatan wa kana fi'luha madiyan ya akada al jawabi biqad wal lami au qad wahdaha. Apabila jawab qasamnya jumlah fi'liyah positif dan fi'ilnya fi'il madi ya, maka jawab qasamnya ya akada al jawabu biqad, maka jawab qasamnya itu ukidal ya ukidal jawabu, jawab jawab qasamnya itu ditaukidkan dengan huruf qad ya dan lam ya atau lam atau qad saja. Misal contohnya tallahi laqad ata'tu amraka ya. Atau tallahi qad ata'tu amraka ya, atau tallahi qad ata'tu amraka, demi Allah aku telah memenuhi perintahmu. Jadi bisa menggunakan laqad atau qad ya. Selanjutnya wa idza kana jawabul qasami jumlatan fi'liyatan ya musbatatan wa kana fi'luha mudhari'an ya ukkida bila min qasami wa nu ya wa nunu at-taukidi. Apabila jawab qasamnya jumlah fi'liyah positif sedangkan fi'ilnya fi'il mudhari, maka ditaukidkan dengan lam qasam atau ya nun wa nunit taukid atau dengan nun taukid. Contohnya mithlu wallahi la uhasibannal muqassiri, demi Allah ya aku akan memberi ya perhitungan kepada ya orang yang lalai ya. Amma idza kana jawabul qasami manfiyan fa innahu la yu'akkadu sawa'an kana jumlatan ismiyatan am fi'liyatan ya. Apabila ya jawab qasamnya itu manfi negatif, maka tidak diberi ya tidak la yu'akkad la yu'akkid, tidak diberi taukid ya, sama saja apabila jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jadi intinya kalau jawab qasamnya negatif tidak diberi taukid. Contohnya mitlu ya wa haqqika la najaha illa bil musabarati, demi hakmu ya tidak akan berhasil kecuali dengan musabarah, ketekunan musabarah. Contoh yang lain wallahi ma yudhi'u majhudak, demi Allah tidak dia tidak akan menyia-nyiakan kesungguhanmu. Yang kedua, sekarang yang kedua ijtima'u syarti wal qasami, terkumpulnya syarat dan qasam. Ya sabaqa an awdahna an kullan min ya min asyarti wal qasami yahtaju ila jawab ila jawabin. Ya, telah lalu pembahasan ya bahwa semua syarat dan qasam itu membutuhkan kepada jawabnya. Jawab syarat atau jawab qasam. Wa jawabu syarti yakunu majzuman ya au muqtarinan bil fa'i ya hasaba al ahwalu. Jawab syarat itu keadaannya majzum atau ya dia bersambung dengan huruf fa ya sesuai dengan kondisinya ya. Fi hina an jawab al qasami qad yuakkidu awwalan ya yuakkidu tabqan lima tamu ya tamu syar tam syarhuha. Di sisi lain ya jawab qasam ya terkadang diberi taukid dan terkadang tidak. Qadi yu'aqqidu au la, ya. Dia terkadang diberi taukid au la yu'aqqidu tabaqan, ya, atau tidak diberi taukid, ya, sesuai dengan penjelasan lengkap yang telah lalu, ya. Wakathiran, ya, sering kali, ya, ma yajtama'u asyartu wal qasamu fi tarkibi wahidin. Seringkali syarat dan qasam itu bergabung, ya, dalam satu susunan yang satu. Wa fi hadhil halati yakunul jawabu lisabiq minhuma. Ya, maka, ya, pada kondisi ini jawab syaratnya untuk yang lebih dulu, ya. Kalau misalnya ada syarat dan qasam, maka jawab syaratnya untuk yang lebih dulu. Contohnya mislu in atqanta, ya, in atqantal amala wallahi tanjah, ya. Apabila engkau teliti dalam pekerjaanmu, ya, maka demi Allah engkau akan berhasil. Perhatikan tanjah majuzumun, ya, lianna fi'la syarti sabiqun lil qasam. Dia majzum karena fi'il syarat yang mendahului qasam. Jadi yang mendahulunya itu fi'il syarat, maka dia majzum sebagai jawab syarat. Bedakan dengan contoh yang kedua, wallahi in atqantal amala latanjahanna. Ya, demi Allah, ya, apabila engkau teliti dalam pekerjaanmu, maka engkau akan berhasil. Perhatikan latanjahanna. Ya, latanjahanna, ya. Ukida bilami, dia diberi taukid dengan lam wanuni wanuni lianna qasama sabikun ala syarti. Dia diberi taukid lam dan nun karena kosamnya mendahului syarat, maka latan jahanna itu jawab kosam, ya, itu ketika terjadi ijtima' syarti wal kosam, ketika bersambung antara syarat dan kosam mana yang didahului untuk mendapatkan jawabnya, yaitu melihat pada apa yang lebih dahulu, ya, syarat atau kosam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.